Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca babu maja'a fi tanjim dari Qaul Mufid ala kitabu tauhid, ya, ada beberapa kosakata yang kemarin terlewatkan. Atau beberapa kosakata yang perlu kita tegaskan ulang. Kalau di cetakan saya kemarin ada di halaman ke-7 ada al-jadwa dan al-jadwa adalah barjun min abrojis sama, salah satu rasi bintang. Di Kamus Munawir diartikan dengan Capricornus. Kemudian tentang permisalan, demikian juga tentang mata bintang itu sebagai hiasan langit, maka ada pembahasan apakah itu dalil bahasanya bintang itu menempel di langit, murasa'atun artinya ditempel di langit. Kemudian dijawab dengan kalau ada rumah mewah yang waja'ala haulahu tharoyatin minal kahrobai, dan di sekelilingnya dibuat tharoyat, lampu gantung dari listrik yang besar dan indah. Kemudian tentang bahasanya Qatadah itu melarang ta'alum manazilul qumar, kemudian ada kata-kata iklil. Iklil artinya adalah lingkaran cahaya yang mengelilingi rembulan. Dan itu tentu terjadi pada saat purnama. Kemudian terakhir kemarin kita bahas hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 jenis orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah orang yang mutminul khamri. Orang yang hobi untuk minum khamr. Dan ini telah kita bahas. Kemudian poin yang kedua adalah waqati'ur rahimi, dan orang yang memutus hubungan kekerabatannya. Maka penjelasannya qala syarih rahimallahu taala, wa makna qati'ir rahim, dan yang dimaksud dengan memutus kekerabatan adalah tidak menyambungnya. Wasilatu, dan menyambung hubungan kekerabatan itu diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, namun tanpa ada penjelasan detailnya, mutlaqah. Contohnya firman Allah taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala, dan orang-orang yang menyambung hal yang Allah perintahkan untuk disambung. Makanya yang dimaksud dengan Ar-Ra'd ayat 21 adalah semua hal yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah rahim, kekerabatan. Di antara yang lain adalah, contoh yang lain adalah saf yang putus, maka diperintahkan untuk menyambung saf. Wa minhu, dan termasuk yang Allah perintahkan untuk disambung adalah al-arham, kekerabatan. Dan kaidah dalam masalah ini, istilah-istilah dalam Quran dan hadis yang mutlak tanpa ada penjelasan detail, fa innahu yutba'u fihi, atau fa innahu yutba'u fihi al-urfu, maka yang diikuti, yang dijadikan aturan, dijadikan tolak ukur dan parameter adalah budaya. Sebagaimana dikatakan, yaitu dikatakan sendiri oleh Syekh Ibn Utsaimin, beliau punya mandumah yang berisi tentang kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Wa kullu ma ata walam yuhaddad bi syar'i kal hirzi fa bil urfil fa bi urfi hudud. Wa kullu ma ata, dan semua istilah yang ada datang dan terdapat dalam Quran dan Sunnah, walam yuhaddad bisyari, dan tidak ditentukan definisinya, penjelasan detailnya dengan syariat. Kal hirz, contohnya tersimpan. Fabil urfih dud, maka tentukanlah dan detailkanlah dengan budaya. Maka di sini dicontohkan satu istilah yang tidak ditentukan oleh syariat, tidak dijelaskan detail oleh syariat, yaitu berkaitan dengan masalah pencurian. Maka tindak pidana pencurian yang menyebabkan potong tangan dalam ajaran Islam, salah satu syaratnya adalah manakala barang tersebut telah disimpan di penyimpanan yang selayaknya, yang disebut dengan hirz. Nah, bagaimanakah penyimpanan yang layak untuk satu barang? Nah, ini mengikuti urf dan budaya di masing-masing negeri, di masing-masing daerah dan wilayah. Sehingga berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Bahkan budaya saat kondisi masyarakat tersebut aman dengan budaya ketika kondisi masyarakat itu tidak aman, itu lain. Sama-sama markir motor boleh jadi karena daerahnya adalah daerah yang aman, motor itu cukup di teras, enggak dimasukkan dalam rumah, dan itu sudah tersimpan. Karena daerahnya daerah aman, maka cuma di teras itu sudah tempat penyimpanan motor. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil dari tempat penyimpanan, sehingga dia berhak untuk mendapatkan hukum potong tangan. Namun di daerah yang lain yang tingkat keamanannya itu rendah, maka menempatkan atau kemudian naruh motor di teras itu keteledoran. Itu keteledoran, harusnya dimasukkan ke dalam rumah. Maka tolak ukurnya menjadi berdasarkan kebiasaan. Di sebagian tempat orang melihara sapi, kandang sapi itu boleh jadi jauh dari rumah. Karena daerahnya daerah yang aman, asal di dalam kandang, boleh jadi kandang itu 100 atau 200 meter dari rumah pemilik, maka itu sudah tempat penyimpanan yang standar. Di daerah yang lain, sapi itu jadi satu rumah dengan pemiliknya, di dapur pemiliknya, itulah tempat amannya. 100 meter itu teledor, itu sebuah keteledoran. Maka apa yang dimaksud dengan hirs, tempat penyimpanan standar, maka itu mengikuti budaya dan kebiasaan masyarakat yang berlaku. Maka demikian juga silah itu termasuk yang tidak ditentukan aturan detailnya. Oleh karena itu, maka menjaga hubungan kekerabatan saat musimnya adalah musim kelaparan dan banyak orang yang jatuh miskin karena krisis moneter atau yang lain, sehingga harga makan itu susah didapatkan, maka bentuknya adalah dengan memberikan kepada kerabat dan memperhatikan mereka masalah pakaian dan makanan mereka daiman secara terus menerus. Adapun di zaman makmur, sejahtera, maka layal zamdalik, tidak ada kemestian, keharusan untuk ngirim makanan dan ngirim pakaian dan seterusnya. Kemudian kerabat itu sendiri ada dua macam, kerabat yang dekat dan ada kerabat yang jauh. Maka kerabat yang dekat, maka wajib mendapatkan silah, mendapatkan hubungan yang lebih banyak, lebih intens dibandingkan kerabat yang jauh. Kemudian kerabat yang demikian juga kerabat terbagi menjadi dua macam dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Yang pertama adalah minal aqarib, ada kerabat yang yara berpandangan analinafsi haqqan, bahasanya dia punya hak yang tidak boleh tidak harus ditunaikan oleh kerabatnya, karena karena boleh jadi karena dia orang tua. Maka birrul walidain adalah silaturahim yang paling silaturahim. Sehingga dia ingin supaya ada hubungan, ada komunikasi, ada hubungan yang daiman bersifat terus menerus. Kemudian kerabat jenis yang lain adalah yukadir adzuruf, yang mereka ini mempertimbangkan sikon dan menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Fadalah hukmun wadhalikalah hukmun. Maka kerabat jenis yang pertama punya hukum sendiri, kerabat yang kedua punya hukum yang lain. Kalau kerabat pertama boleh jadi orang tua, boleh jadi kakak kandung, boleh jadi kakak perempuan kandung, maka mereka merasa punya hak atas adik-adiknya, punya hak, merasa punya hak atas anak-anaknya. Ini yang kemudian mereka menuntut agar dan berharap agar orang-orang tersebut, adiknya, anaknya itu perhatian secara terus-menerus pada pada mereka. Maka ini punya hukum khusus. Lain lagi dengan kerabat yang lain. Kerabat yang lain yang agak jauh, yang dia dia pun tidak merasa orang itu harus yang perhatian. Boleh jadi karena mungkin sepupu dan semacam itu. Maka mereka merasa bahasanya hubungannya telah baik, manakala mereka ini sakit, maka kerabatnya besuk. Ini kemudian mantu, kemudian pada datang. Nunda arus, kemudian ada kunjungan khusus tanpa yang semata-mata silaturahim. Lain halnya dengan kerabat jenis yang pertama. Maka perlu ada kunjungan khusus. Karena orang tua, atau kemudian kakak, atau kemudian kakak laki-laki, atau kakak perempuan yang masih kandung. Maka ada perlu ada kunjungan khusus yang sekedar silaturahim tanpa ada acara apapun. Namun kalau sepupu yang lain, itu datang kalau ada acara, itu sudah dianggap baik. Sudah dianggap telah menjalin hubungan secara dengan baik. Ada acara, oh ini sakit, oh itu mantu, atau kemudian acara yang lain, boleh jadi sebagian tempat walimatul khitan, itu udah, dan datang sudah dianggap sebagai menjalin hubungan kekerabatan yang baik. Wal qati'ah, demikian juga memutus hubungan kekerabatan, yarji fiha ilal urfi, mengacu kepada budaya, kecuali dikecualikan satu masalah, yaitu seandainya budaya di satu masyarakat tidak menjalin hubungan sama sekali. Biangkunak, misalnya kita hidup di satu masyarakat yang tasyatatat, yang telah tercerai-berai dan terpotong-potong ikatan hubungan di antara mereka, sebagaimana diketahui saat ini di negeri-negeri barat. Maka dalam kondisi ini, maka budaya tidak boleh ditaati, tidak boleh diamalkan. Dan kita katakan tidak boleh tidak harus ada silah, harus ada hubungan. Sehingga kesimpulannya tentang tolak ukur silah, jika ada budaya yang telah menentukannya, maka kita mengikuti budaya. Namun jika tidak ada budaya, maka tidak mungkin kita nihilkan syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya karena budaya. Kemudian yang namanya menyambung hubungan kekerabatan, bukanlah maknanya yang sempurna menyambung orang yang menyambung Anda, mengunjungi orang yang mengunjungi Anda, membalas kunjungan orang yang saudara yang mengunjungi, memberi hadiah saudara yang pernah memberi hadiah. Karena ini cuma mukafa'ah, cuma membalas saja. Dan ini bukan menyambung sesuatu yang putus. Dan yang namanya menyambung ada sesuatu yang putus. Li'anal insana yasilu abadan nasa anhu idza wasalahu. Karena yang namanya umumnya, normalnya orang, dia akan menyambung orang yang paling jauh atau bahkan orang yang tidak punya hubungan sama sekali ketika orang tersebut wasolahu menyambung hubungan dengannya. Ya, maka telah menjadi sifat orang itu membalas kunjungan orang yang pernah mengunjungi, meskipun yang mengunjungi ini bukan siapa-siapanya, ya, cuma sekedar teman saja. Maka telah menjadi sopan santun di budaya, di banyak masyarakat, ya sudah pernah dikunjungi, ya maka harus menyempatkan waktu, kapan lain waktu harus mengunjunginya. Padahal itu bukan apa-apanya. Sehingga ini dalil bahwasanya menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan kita itu bukan silah. Ya, karena ternyata dilakukan orang tidak hanya dengan kerabatnya, namun dengan semua orang. Oleh karena itu orang yang betul-betul menyambung hubungan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idza kuti'at rahimuhu wasalaha. Dia adalah seorang yang jika terputus hubungan kekerabatannya, dia berupaya untuk menyambungnya. Nah, inilah orang yang menyambung hubungan kekerabatan dan niatnya adalah ikhlas karena mengharap wajah Allah dan kampung akhirat. Adapun orang yang membalas, maka kenapa dia berkunjung ke rumah saudaranya? Ya masa kemarin dah minggu yang lewati dikunjungi, masa enggak balas? Maka niatnya bukan karena lillahi ta'ala, namun ya apa kata dunia lah. Nah, kemarin sudah ditengok kok enggak balas, nengok. Kemarin sudah dikirimi kok enggak balas, ngirimi. Nah, kemudian apakah silaturahim itu hak Allah ataukah hak sesama manusia? Maka adzahir kemungkinan yang lebih mendekati bahasa ini adalah hak sesama manusia. Non bisa kita katakan silaturahim adalah hak Allah dari sisi bahasanya Allah memerintahkannya. Nah, kalau di sini saya menurut tidak menyampaikan tolak ukur atau pengertian kerabat yang wajib untuk disambung. Non di banyak tempat di kitab-kitab dia yang lain semacam di tafsir surat Al-Baqarah dan sebagainya, beliau sampaikan bahasanya yang dimaksud dengan kerabat adalah orang yang ada hubungan antara Anda dengan dia sampai kakek yang keempat. Sampai kakek yang keempat, bapak, kemudian kakek satu, kemudian bapaknya lagi kakek dua, dan seterusnya sampai kakek empat. Maka semua orang yang terhubung, Anda dengan dia terhubung lewat jalur tersebut, maka itu adalah kerabat yang wajib ditunaikan haknya, ya, dalam bentuk silaturahim yang masing-masing sesuai dengan, tentu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan posisinya, makin dekat lebih diperhatikan daripada yang lebih jauh. Keadaannya yang ngenes, yang susah, ya, maka harus lebih diperhatikan daripada kerabat yang tidak membutuhkan bantuan. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin menilai semua kerabat semacam itu wajib disambung masing-masing sesuai dengan kemampuannya, keadaannya, dan posisinya. Dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang membedakan, ada kesimpulan yang juga cukup bagus yang disampaikan oleh sebagian ulama, bahasanya dibedakan antara maka silaturahim itu ada yang wajib dan ada yang mustahab, dan itu mengikuti status kerabat tadi, mahram ataukah bukan. Maka kerabat yang mahram silaturahim dengannya hukumnya wajib. Sedangkan kerabat yang tidak mahram dan bukan mahram, maka menjalin hubungan dengannya mustahab, dianjurkan seandainya tidak dosa, ya. Namun seandainya dilakukan itu yang lebih baik. Ya, maka ada yang membuat kesimpulan semacam itu, dan itu juga kesimpulan yang cukup bagus. Ya, karena tentu kalau misalnya pakai pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin, semua kerabat yang sampai kakek keempat, wah itu menunaikan hak mereka semua itu menghabiskan waktu, tenaga dan sebagainya. Bisa sampai derajat taklifu malayutok, ya. Itu adalah beban syariat yang tidaklah mampu dilakukan oleh normalnya manusia. Nah, karena itu maka pembagian yang cukup bagus yang membedakan antara silaturahim yang wajib dan silaturahim yang mustahab dengan membedakan status kerabat tadi, mahram ataukah bukan mahram. Maka bukan mahram, ya, dia tetap berhak untuk mendapatkan silaturahim kita, dan itu hukumnya mustahab. Dan yang mahram punya hak untuk mendapatkan silaturahim kita dan hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, dan orang yang mempercayai sihir. Hadza wa syahidul bab, inilah yang kalimat inilah menjadi sebab kenapa hadis ini dimasukkan di bab ini. Bab maja' fi tanjim. Penjelasannya, bahasanya ilmu bintang itu adalah salah satu bentuk sihir. Maka siapa yang mempercayai ilmu bintang, maka dia telah mempercayai salah satu bentuk sihir sehingga termasuk dalam hadis ini, wa musaddiqun bisihri. Dan telah lewat ada hadis yang telah kita baca, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka dia telah mendapatkan satu bagian dari ilmu sihir. Ya, berkaitan dengan apa hukum mempercayai sihir, ya, atau mempercayai ahli nujum, maka di sini dirinci. Yang pertama, orang yang percaya dengan tukang sihir, itu percaya dengan ramalan yang diberitakan oleh ahli nujum. Fa idza qala al-munajjim, ketika ahli nujum mengatakan akan terjadi demikian dan demikian dia percaya, maka jelas orang ini tidak akan masuk surga. Karena dia mempercayai meyakini adanya hal, adanya orang yang mengetahui masa depan selain Allah. Maka berarti mendustakan firman Allah. Katakanlah tidak ada yang ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu masa depan. Semua makhluk di langit dan di bumi yang tahu hanyalah Allah. Fa in qil, jika ada yang mengatakan, kenapa tidak kita jadikan sihir di sini bersifat umum sehingga mencakup ilmu bintang dan yang lain dan selain ilmu nujum? Maka jawabannya adalah orang yang mempercayai apa yang dikabarkan oleh tukang sihir berkaitan dengan masa depan jelas termasuk dalam ancaman yang ada dalam hadis ini. Adapun orang yang mempercayai bahwa sihir itu punya pengaruh, fala yalhaqu, maka dia tidaklah termasuk dalam ancaman ini. Karena tidaklah diragukan bahasanya sihir itu memang memiliki pengaruh. Akan tapi pengaruh sihir adalah sekedar imajinasi. Semisal apa yang terjadi pada tukang sihir Fir'aun. Mereka mensihir bukan tongkat dan tali mereka, namun mereka mensihir pandangan manusia. Sehingga manusia melihat tali dan tongkat itu seakan-akan ular yang bergerak. Wa in kana la haqiqata lidzalika, meskipun itu bukanlah satu hal yang nyata. Dan boleh jadi seorang tukang sihir itu mensihir seseorang lalu dia jadikan orang yang dia sihir tersebut mencintai fulan atau membenci fulan. Fahuwa, maka ilmu sihir itu memang punya pengaruh. Sebagaimana Allah akui sendiri dengan Allah katakan, mereka mempelajari dari keduanya sesuatu yang bisa berpengaruh memisahkan antara seorang dengan istrinya. Fatasdiku, maka orang yang percaya dengan dampak sihir dengan bentuk semacam ini tidak termasuk dalam ancaman. Karena dia mempercayai sebuah realita. Dan Islam tidaklah melarang orang untuk mempercayai satu hal yang memang nyata-nyata adalah realita. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Oh, yang mempercayainya tidak masalah. Adapun orang yang percaya bahasanya ilmu sihir itu punya pengaruh untuk mengubah benda. Sehingga dia jadikan yang semula kayu menjadi emas atau semacam itu, maka tidaklah diragukan mempercayainya termasuk dalam ancaman ini. Karena tidak ada yang mampu mewujudkan hal semacam itu illallahu azza wajal, kecuali Allah azza wajal. Ya, maka berkaitan dengan mempercayai sihir tadi beliau rinci. Ya, mempercayai beliau rinci jika yang dimaksudkan adalah mempercayai ramalan tukang sihir, boleh jadi dia meramalnya dengan ilmu perbintangan misalnya. Ya, maka mempercayainya jelas termasuk dalam hadis ini. Kemudian jika bukan berkaitan dengan ramalan masa depan, namun mempercayai pengaruh sihir, dan kalau tadi ramalan tukang sihir, kalau ini pengaruh sihir, maka kalau mempercayai pengaruh sihir, maka dirinci dengan dua rincian. Atau boleh jadi tiga rincian. Yang pertama, kita meyakini bahasanya sihir punya pengaruh menyihir mata manusia. Sehingga sesuatu dilihat tidak sebagaimana apa adanya. Maka percaya bahasanya sihir itu bisa semacam ini, menyihir mata manusia sehingga dia bisa merasa melihat sesuatu yang itu tidak ada, mempercayainya tidak termasuk dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah mempercayai pengaruh sihir dalam bentuk bahasanya sihir itu bisa bikin orang sakit karena sihir, karena kena santet dan semacam itu, atau orang itu berubah perasaannya dari cinta menjadi benci, benci jadi cinta karena pengaruh sihir, maka kita percaya sihir itu bisa semacam itu juga tidak termasuk dalam hadis ini. Mempercayainya tidak masalah. Ada orang yang mati gara-gara kena sihir. Percaya tentang hal ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh adalah percaya dengan tukang sihir punya pengaruh ilmu sihir, dipercayai bahasanya sihir itu bisa mengubah benda. Ada manusia disihir jadi bebek. Nah, ada apa disihir, ada manusia disihir, kemudian ada film kartun untuk anak-anak itu dari orang barat, kemudian jadi beruang misalnya. Maka manusia kemudian jadi beruang, maka orang yang percaya sihir itu bisa semacam ini, maka dia termasuk dalam hadis ini tidak akan masuk surga. Itu tiga jenis percaya dengan pengaruh sihir. Kemudian tiga orang yang tidak akan masuk surga, yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan, sehingga selain tiga hal ini akan masuk surga, tentu jawabannya tidak. Karena ada sejumlah orang yang tidak masuk surga selain tiga orang ini. Sehingga hadis ini tidaklah menunjukkan makna pembatasan. Yang ini diungkapkan oleh banyak ulama, termetas ulama dengan mengatakan mafhumul adat la yu'tad. Ini kesimpulan balik yang dengan menggunakan angka dan bilangan itu tidak teranggap. Nah, kemudian apakah tiga orang yang melakukan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, apakah ketiganya itu jadi kafir? Karena kita tangkap orang yang tidak masuk surga berarti kafir, maka para ulama berselisih pendapat tentang menyikapi hadis semacam ini dan semisal dengannya, yang merupakan hadis-hadis berisi ancaman. Ada beberapa pendapat, ada 4 atau bahkan 5 pendapat. Pendapat yang pertama adalah keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij, yang mereka mengambil dalil-dalil ancaman. Fayarona, lalu mereka pun berpandangan al-khuruja minal iman bihadil maksiat. Bahasanya orang itu keluar dari iman dengan maksiat ini. Namun setelah mereka Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahasanya orang yang minum khamar, hobi minum khamar yang ada dalam hadis ini, setelah mereka sepakat bahasanya orang yang hobi minum khamar itu batal keimanannya, telah keluar dari iman, kemudian diantara sesama mereka terjadi perselisihan. Setelah orang yang rajin mabuk ini telah batal keimanannya, apakah kita katakan mereka ini kafir ataukah belum? Maka kita lihat, maka Khawarij mengatakan mereka ini telah keluar dari iman dan kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan mereka ini keluar dari iman, namun selama di dunia statusnya adalah tengah-tengah. Mukmin tidak, kafir tidak. Maka kita lihat Khawarij dan Mu'tazilah sepakat bahasanya annahum khaladuna finnar. Nih bahasanya orang yang ahli maksiat itu kekal di neraka. Sehingga mereka menyikapi hadis ini dan yang sejenis dengannya sebagaimana zahirnya. Mereka tidak menimbang hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahasanya siapa yang dalam hatinya terdapat iman meskipun sedikit, maka tidak boleh tidak dia pasti masuk surga. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ancaman semacam ini hanya berlaku untuk orang yang menghalalkan perbuatan tersebut. Menimbang dari demikian banyak yang menunjukkan bahasanya siapa yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun sedikit, maka tidak boleh tidak dia pasti masuk surga. Wa adzal qaul laisa bisawab, dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak benar, karena siapa yang menghalalkan maksiat, menganggap boleh melakukan maksiat, minum khamr dan yang lain, maka dia kafir meskipun tidak melakukannya. Meskipun tidak melakukannya, siapa yang menghalalkan khamar, maka dia batal keimanannya meskipun dia sendiri tidak pernah minum khamar. Sehingga siapa yang menghalalkan putusnya kekerabatan atau minum khamar misalnya, maka dia adalah seorang yang kafir meskipun dia secara nyata tidak memutus kekerabatan dan tidak minum khamar. Ya, kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahasanya hadis ini adalah termasuk hadis-hadis ancaman yang telah lewat. Allati tumaru kama ja'at wa la ta'arud li ma'nahu. Maka dia ada sebagaimana hadis-hadis ancaman yang tumaru dipahami sebagaimana apa adanya dan kita tidak ya ta'arud li ma'nahu, membahas maknanya. Namun kita katakan demikianlah yang Allah firmankan, demikianlah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa naskut, dan kita diam. Contohnya firman Allah tentang orang yang membunuh, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka, dia kekal di dalamnya, Allah murka padanya dan Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan untuknya siksaan yang besar. Hadil ayat maka ini termasuk nususul wa'id, dalil ancaman, maka kita mengimaninya dan kita tidak membahas maknanya, tidak pula mempertentangannya dengan dalil-dalil yang lain. Namun kita katakan demikianlah yang Allah firmankan, dan Allah lah yang lebih tahu tentang apa yang dia inginkan. Ini adalah menyikapi hadis-hadis atau dalil-dalil wa'id dengan semacam ini adalah pendapat banyak dari ulama salaf semacam Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, dengan alasan ini lebih dahsyat dalam zajar, dalam mencegah dan melarang. Maka berkaitan dengan nususul wa'id, hadis-hadis atau ayat-ayat yang berisi ancaman, maka ada pendapat yang ketiga mengatakan itu tujuannya adalah untuk supaya orang itu jera, ya sudah, maka kita bacakan apa adanya, jangan dibahas maknanya. Ya nanti kalau maknanya dibahas itu malah mendonkan orang yang sudah niat untuk bertobat. Ya. Oleh karena itu maka biarkan apa adanya, supaya fungsinya untuk orang itu ketakutan, ya, itu fungsi tersebut bisa terwujud. Kemudian pendapat yang keempat mengatakan bahasanya peniadaan di sini mutlak, dan peniadaan mutlak kita maknai dengan muqayyad, sehingga disimpulkan mereka tidak masuk surga dengan masuk yang sempurna, yaitu masuk yang tidak didoleh oleh adab. Kan tapi mereka masuk surga masuk yang didoleh oleh siksa sesuai dengan kadar dosa mereka, kemudian kembali mereka pada surga. Hal ini dikarenakan dalil-dalil syariat yang satu itu membenarkan yang lain. Satu itu yulaim, seiring, sejalan dengan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka dari empat pendapat ini, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan wahada akrab ilal qawaid. Maka dari empat pendapat tersebut, pendapat yang keempat lebih dekat kepada kaidah dan lebih jelas. Hatta la tabaqa dalalatun nusus ghairu ma'lumah, dan ini manfaatnya adalah supaya kandungan konten nas itu tidak jangan sampai ghair maklumah, tidak diketahui. Ya, kalau pakai pendapat yang ketiga, maknanya tidak diketahui. Ya pokoknya begitu saja. Untuk membuat orang takut. Fatqayat an-nusus ba'duha bi ba'din, maka kita jelaskan satu nas sebagainya dengan sebagian yang lain. Namun ada kemungkinan yang kelima, yaitu siapa yang keadaannya demikian harion layak untuk menutup hidupnya dengan penutup yang jelek, dengan mati kafir. Sehingga kalau pakai hal ini, fayakunu hadal wa'id, ancaman ini melihat dampak keadaan orang tersebut. Sehingga kalau pakai hal ini, maka tidaklah tersisa dalam masalah ini satu hal yang membingungkan. Fa'inna man mata ala kufir, karena siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan masuk surga dan dia kekal di neraka. Dan boleh jadi di antara hal yang menguatkan hal ini, menguatkan makna ini adalah sabda Nabi tentang bahaya pembunuhan. Maka seorang itu terus menerus dalam kelapangan selama dia tidak menumpahkan darah yang haram, maka dia berada dalam kesempitan. Sehingga bisa kita katakan inilah adalah pendapat yang kelima. Ya, maka pendapat yang paling bagus ini adalah pendapat yang kelima dan yang keempat. Ya, kalau pakai pendapat yang kelima, ya, maka ini membicarakan tentang nasib akhir orang yang suka, orang yang memutus hubungan kekerabatan, orang yang suka mendem. Adapun yang keempat, kita maknai hadis ini dengan dalil-dalil yang lain. Sehingga yang dimaksud tidak masuk surga, tidak masuk surga tanpa mendapatkan siksaan. Ya, demikian kita lanjutkan batal isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutaunana alhamdulillahi rabbil alamin.